بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali Kitabul Kaba'ir Lidz-Dzahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk Al-Kabiratus Sadisah, dosa besar yang ke-6 setelah dosa besar yang ke-5 yakni man uz-zakat, mereka-mereka yang tidak membayarkan zakat. Naam. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabiratus Sadisah uququl walidain. Dosa besar yang ke-6 yakni uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemarin kita sebutkan di dalam nushah yang lainnya uququl walidain itu masuk di al-kabiratuz tsaminah, dosa besar yang ke-8. Baik. Uququl walidain. Nah, durhaka kepada kedua orang tua. Uquq itu dari aqa, yakni al-qata, ya, terputus. Nah. Baik. Dan ini perbuatan yang besar sehingga termasuk kaba'irudz dzunub, termasuk dosa besar. Dalil yang pertama, beliau membawakan dua ayat Al-Quran. Qala Allahu Azza wa Jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu memutuskan atau memerintahkan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali kepadanya, yani kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga qadha rabbmu memutuskan, memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk hanya beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah menyebutkan, dan seandainya tatkala salah satu dari keduanya atau juga mungkin keduanya sampai berusia tua, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kamu menyatakan uff. Wala tanharhumā, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan untuk keduanya ucapan yang baik. Wafid lahuma janaha dhulli minar rahmah, terendahkan untuk keduanya sayap kerendahan. Naam. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucap rabbirhamhuma, ya rabb rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku semenjak kecil. Naam ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, di dalam surat al-Isra di ayat yang ke-23 dan 24, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, lamma naha ta'ala anisyirki bihi, dan tatkala Allah melarang dari perbuatan syirik kepada Allah, amara bitauhid, lalu Allah memerintahkan untuk bertauhid. Faqala wa qadha rabbuka qada'an diniyan wa amara amran syar'iyan, Allah menentukan, memutuskan ketentuan terkait dengan agama, dan Allah memerintahkan dengan perintah yang syar'i. Allah ta'budu, janganlah kalian beribadah ahadan min ahlil ardi wasamawat wal ahya wal amwat illa iyah, kecuali hanya kepadanya. Janganlah seorang pun di penduduk bumi ini dan penduduk langit, baik yang hidup maupun yang mati, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini perintah Allah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ahsinu ilaihima, berbuat baiklah kepada keduanya. Bijami'i wujuhil ihsan, dengan seluruh na'am kebaikan. Al-qawli wal-fi'li, baik itu terkait dengan ucapan maupun terkait dengan perbuatan. Naam. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Baik. Kemudian Allah menyebutkan, jika salah satu dari keduanya atau bahkan mungkin keduanya mencapai usia tua, fala taqulau ma'ufin, jangan kamu ucapkan uf, ucapan yang menunjukkan ketidaksenangan kepada orang tua. Fala tanharhuma, jangan kemudian taib membentaknya dengan ucapan-ucapan yang jelek. Allah kemudian memerintahkan, wa qul lahum qawlan karima, ucapkan untuk keduanya ucapan yang baik. Ikhwani fi dinna azani wa a'azzakumullah, dibawakan oleh para mufassirin tentang makna ayat ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Disebutkan makna wabil walidaini ihsana, barran bihima wa akfan alaihima, berbuat baik dengan keduanya dan berkasih sayang terhadap keduanya. Itu makna ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian tatkala menafsirkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Qala Ibn Abbas kalimatun karaha, kata-kata yang dibenci. Nah, jadi jangan fala taqul lahum uffin, jangan ucapkan uff, kata yang dibenci oleh orang tua. Qala al-muqatil al-kalamur radhi al-ghalid, ucapan yang jelek, ucapan yang kasar, maka jangan mengucapkan kata-kata itu kepada orang tua. Nah, ini makna fala taqul lahuma uffin. Ini ucapan yang paling ringan. Baik, yang membuat atau yang menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tua. Ya. Maka lebih-lebih lagi ucapan-ucapan yang lebih dari itu. Baik, kemudian Mujahid beliau menafsirkan imma yablughanna indakal kibara ahaduma au kilahuma, tatkala salah satu dari keduanya yang ada di sisimu itu sudah tua, atau bahkan kedua-duanya sudah berusia lanjut, yang kembali seperti anak-anak. Naam, in balagha indaka minal kibari, kata Mujahid rahimahullah, jika keduanya ada di sisimu dalam keadaan sudah tua, ma yabulani wa ma yahriyani fala tataqaddaruhuma, karena sudah tuanya, naam, yang kemudian taib kencing dan juga buang air besar, maka jangan kalian jijik dengan keduanya. Baik, wala taqul lahumā uffin, jangan katakan uff, ya, ucapan-ucapan yang menunjukkan kebencian kepada kedua orang tua. Wa amti anduma al-khala wal baul, maka bersihkan dari keduanya al-khala wal baul, kotorannya. Naam, kama kana yumitanahu, sebagaimana dahulu keduanya itu membersihkan angka dari musoghiron, tatkala naam kamu masih kecil, baik, dan kedua orang tua membersihkan kotoranmu, itu juga orang tuamu tidak mengucapkan kata-kata baik yang menunjukkan ketidaksenangan. Maka demikian pula tatkala kedua orang tuamu sudah menjadi tua, yang pikirannya atau juga kondisinya seperti anak-anak kembali, maka fala taqul lahuma uffin. Naam, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, ini penafsiran Mujahid. Naam, itu makna fala taqul lahuma uffin, ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak senang kepada orang tuanya. Naam, tatkala harus ngerawat orang tuanya, maka jangan ucapkan, jangan munculkan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksenangan kepada kedua orang tua. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, tatkala orang tua itu ngurusi anaknya, dia berharap anaknya cepat besar. Tapi berbeda tatkala anak itu ngurusi orang tuanya yang sudah tua, maka sang anak sangat berharap orang tuanya cepat mati. Nah, karena kebosanannya, ya, karena kejengkelannya, ketidaksabarannya untuk mengurusi kedua orang tuanya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian Allah perintahkan wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkan untuk keduanya ucapan yang karimah. Naam, qala al-ata la tusammihima, jangan kamu sebut namanya. Yani jangan kamu manggil dengan namanya. Wala tukannihima, jangan pula kamu panggil dengan kunyahnya. Wa qul law ma ya abatah ya amma, tapi ucapkan ya, wahai bapakku, wahai ibuku. Naam, ini makna ucapkan untuk keduanya qaulan karimah. Jangan kamu memanggil dengan namanya, jangan kamu memanggil dengan kunyahnya, tapi panggillah ibu atau ummi atau bapak atau abi. Naam, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, itu makna qaulan karimah. Wafid lauma janahal zulimin ar-rahmah, jarendahkan untuk keduanya janahal zulli, sayap kehinaan, minar rahmah, yakni tawadu' lahuma, tawadu'lah untuk keduanya. Wala tatakabbar alaihima, jangan sombong kepada keduanya. Naam. Kemudian Urwah bin Zubair, beliau menafsirkan wafid lahuma janahal dhulli, lin lahuma, lembutlah kepada keduanya, kepada kedua orang tua. Hatta la tamna min syai'in habbahu, sampai kamu jangan menahan sesuatu yang disenangi oleh keduanya. Jangan menghalangi sesuatu yang disenangi oleh kedua orang tua. Apa yang disenangi oleh kedua orang tua, maka jalankan. Naam, ini makna wafid lauma janahal dhulli minar rahmah. Kemudian terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kama rabbayani saghira. Naam. Dan ucapkan rabbirhamhuma, ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Naam. Ini saya senantiasa mendoakan kedua orang tua. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan ad'u lahuma birrahmah ahya'an wa amwatan. Doakan untuk kedua orang tua mendapatkan rahmat, baik tatkala masih hidup keduanya, meskipun juga tatkala keduanya sudah meninggal. Doakan senantiasa untuk keduanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jaza'an ala tarbiyatihima iyaka saghiran, sebagai balasan atas tarbiyah, atas pendidikan keduanya kepadamu tatkala kecil. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dan beliau juga mengingatkan, wa kadzalika man tawalla tarbiyatal insan fi dinihi wa dunyahu tarbiyatan salihah ghairal abawain. Demikian pula orang-orang yang mengurusi pendidikan nam agamanya dan dunianya, guru-guru kita, pengajar-pengajar kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama untuk kita, dan juga ilmu-ilmu dunia kepada kita, tarbiyatan salihah, dengan pendidikan yang baik, nam ghairu abawain, yang selain kedua orang tua kita. Fa innal alai alaman rabbahakul tarbiyah. Ini juga baik bagi naam kita untuk senantiasa mendoakan guru-guru kita sebagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Orang tua fin nasab dan juga orang tua dalam masalah tarbiyah, guru-guru kita, hendaknya kita mendoakan keduanya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan yang terbaik yang dijalankan seorang hamba untuk orang tuanya, yakni mendoakan keduanya. Ini perbuatan yang terbaik, amalan terbaik, amalan yang paling afdol yang dijalankan seorang anak untuk orang tuanya adalah doa, mendoakannya. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tatkala seorang anak itu mendoakan orang tuanya, meminta ampunan untuk orang tuanya, mendoakan orang tuanya mendapatkan rahmat, itu lebih baik dibandingkan dia berkorban ya, untuk orang tuanya. Berkorban maknanya dia beli korban, dia korban atas nama orang tuanya. Yang lebih utama adalah mendoakan keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan idzamatal insan inqata amaluh, tatkala manusia itu meninggal terputuslah amalannya, beliau sebutkan waladun shalih yad'u, bahwasanya anak soleh yang kemudian mendoakan enam orang tuanya, mendoakan bukan kemudian baik bersedekah berinfak atas nama kedua orang tuanya, tapi doa itulah amalan yang terbaik yang bisa dijalankan seorang anak untuk kedua orang tuanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan doa. Baik. Allah menyebutkan amalan di sini wa qurrabbirhamhuma, mendoakan kedua orang tua. Demikian pula tadi kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini yang kemudian kadang terlupakan oleh kita-kita sebagai seorang anak yang lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Naam, terlebih-lebih di waktu yang mustajab, di sepertiga malam yang terakhir, tatkala dahulu kita masih kecil, orang tua kita terbangun di malam hari karena tangisan anaknya. Mereka bangun di malam hari, baik, tidak bisa kemudian naam kita contoh mereka dengan kita bangun di malam hari untuk mendoakan keduanya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Maka di sini nam uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar. Bahkan nanti akan disebutkan malun, terlaknat pelakunya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Qala rahimahullah, dalil yang kedua. Wa qala ta'ala wa wasainal insana bi walidayhi husna. Wasainal insana, dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di sini di dalil yang pertama Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua berbuat baik kepada kedua orang tua digandengkan dengan tauhid. Alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, bergandengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan luar biasa kedudukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pula di dalam dalil yang kedua. Di situ kelanjutan ayatnya andeskur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Digandingkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Naam, sehingga betul-betul birrul walidain ini amalan yang luar biasa besarnya. Dan sebaliknya, uququl walidain adalah amalan yang begitu jeleknya. Qala rahimahullah, qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, ala unabiyukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Fadzakara min da'uqul walidain. Kemudian disebutkan Rasulullah durhaka kepada kedua orang tua. Baik, muttafaqun alaih, ini sudah kita lewati hadisnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ridallah fi ridhal walid. Keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua. Wa sahatullah fi sahatil walid. Dan kemurkaan, kemarahan Allah itu dalam kemarahan orang tua. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, untuk mentaati kedua orang tuanya dalam hal-hal yang ma'ruf. Naam. Maka mereka-mereka yang kemudian menjalankan itu, ya, hamba-hamba Allah yang kemudian menjalankan perintah Allah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya, mentaati kepada kedua orang tuanya, maka dia telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai dia karena dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ridallah fi ridhal walid. Keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakum. Tentunya ini semuanya jika tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang melanggar Subhanallah. Naam. Qala rahimahullah, wa anhu alaihi salatu wassalam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu awsatu maknanya khair, awsatu abwabil jannah, pintu-pintu surga yang terbaik. Naam. Fa in syi'ta fahfad. Kalau kamu mau, jagalah. Fa in syi'ta fadayyi. Jika kamu mau, nah, maka sia-siakan. Sahahu At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan pintu terbaik, ya, dari pintu-pintu sorga yang seseorang bisa bertawassul, ya, dengannya untuk masuk ke dalam sorga. Pintu terbaik yang bisa dijalankan seorang hamba untuk masuk ke dalam sorga adalah birrul walidain. Dari sisi, nah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Sehingga di sini bila disebutkan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu terbaik surga. Jalan terbaik untuk meraih surga itu dengan baik berbuat baik kepada kedua orang tua. Naam. Jika kamu mau fahfad, jagalah. Jagalah, terus berbuat baik kepada kedua orang tua, itu akan mengantarkan ke dalam surga. Jika kamu mau fadayyi, sia-siakan. Jangan kamu jaga. Maknanya jangan kamu berbuat berbuat baik kepada kedua orang tua jika kamu ingin menyanyiakan pintu surga. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga tatkala datang seseorang menemui Ibnu Abbas, dia menyebutkan bahwasanya dia telah membunuh seorang, membunuh seorang tatkala orang ini mau melamar seorang perempuan, kemudian ditolak lamarannya, dan tatkala dilamar orang lain diterima lamarannya oleh perempuan tadi, maka dibunuh perempuan tadi. Setelah membunuh, dia pun ingin bertobat, kemudian mendatangi Ibnu Abbas dan menceritakan naam apa yang telah dia jalankan. Maka Ibnu Abbas pertama kali bertanya, apakah ibumu masih hidup? Di situ ikhwan fi din azani wa azakumullah, jalan terbaik untuk pintu taubat, jalan terbaik untuk menghapus kesalahan-kesalahan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Ibnu Abbas langsung bertanya, poin yang pertama, apakah orang tuamu masih hidup? Nah, beliau tidak bertanya selainnya. Pertama yang dia tanyakan adalah orang tua. Karena itu maka di sini disebutkan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan surga. Nah, sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Tatkala seorang anak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai kedua orang tuanya sudah tua, sudah kembali seperti anak-anak, dari sisi tenaga sudah melemah, dari sisi pikiran sudah tidak ingat, tidak memiliki kemampuan lagi. Nah, maka itulah pintu terbesar bagi seorang anak untuk mendapatkan surga, untuk dia merawat kedua orang tuanya. Nah, fa'in si'ta, kalau kamu mau, jagalah kedua orang tuamu, kamu akan mendapatkan surga. Nah, fa'in si'ta fadhayyi, kalau kamu sia-siakan kedua orang tuamu, tidak usah dirawat, nah, kamu tidak akan mendapatkan surga. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Maka di sini menunjukkan naam orang tua, birrul walidain, ya. Berbuat baik kepada orang tua itulah pintu yang kita bisa bertawassul dengannya untuk masuk ke dalam surga. Bertawassul maknanya dengan amalan soleh, ya, kepada kedua orang tuanya untuk mendapatkan surga. Baik. Rahimahullah wa anhu alaihi salatu wassalam qala al jannatu tahta abdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Hadis dengan lafaz yang demikian, naam, tidak ada. Jadi hadis dengan lafaz yang demikian tidak ada. Ini yang tersebar, ya, di kalangan masyarakat, al jannah tahta aqdamil ummahat. Naam. Ini dhaif, ya. Dengan lafaz yang demikian, ini tidak ada. Dhaif hadis, naam, dengan lafaz yang demikian. Tapi ikhwan fi din azani wa azakumullah, baik, ada riwayat yang sahih, ya. Disebutkan di situ falzamha fa innal jannah tahta rijlaiha. Maka ilzamha, naam, ini tatkala ada seorang yang mau berangkat jihad, ya. Kemudian baik, dia bermusyawarah minta pendapat, naam, kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala ditanya ibunya masih hidup, falzamba, naam, senantiasa kaum bersamanya, fa innal jannah tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya. Nah, tahta rijlaiha ini lafaz hadis yang sahih, ya, bukan yang disebutkan tadi al-jannah tahta aqdamil ummah. Naam. Ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Baik. Ini juga menunjukkan, ya, di hadis yang tadi kita sebutkan falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, bahwasanya birrul walidain itu sebab untuk masuk ke dalam surga. Berbuat baik kepada kedua orang tua, baik, itu sebab masuknya seorang ke dalam surga. Naam. Qala wa ruwiya anin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul janna aqun, tidak masuk ke dalam surga aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya, aqun wala mannanun, tidak pula mannan. 50 kelewatan ya. Baik. Wa qala ali salatu wasalam wa jaa'a rajulun yasta'dinu fil jihad. Datang seseorang kepada Rasulullah minta izin berangkat jihad, mahu jihad bersama Rasulullah. Fa qala ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya, yakni berjihadlah dengan berbuat baik kepada keduanya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini jika jihadnya itu jihad fardu kifayah. Tapi tatkala jihad itu sudah fardu ain. Tatkala negara diserang misalnya, maka itu jihad fardu ain. Maka kalau jihad fardu ain itu tidak ada kewajiban untuk izin kepada kedua orang tua. Tapi ini konteksnya ini jihad yang sifatnya fardu kifayah. Maka didahulukan untuk berkhidmat kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua itu tidak bisa untuk ditinggalkan. Fa fihi ma fajahid. Kerahkan tenagamu untuk mendapatkan keridhaan kedua orang tuamu dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Itu makna fa fihi ma fajahid. Baik, sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Tatkala seorang anak ingin ikut berangkat jihad yang di situ sifatnya fardu kifayah, ya, maka dia taib harus izin kepada kedua orang tuanya. Jika orang tuanya melarangnya, maka dia tidak boleh untuk menjalankannya. Taib. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di antaranya disebutkan dari Ibnu Abbas, ya, beliau ditanya tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Naam. Manhum siapa mereka Ashabul A'raf ini, dan A'raf itu apa? Nah, disebutkan surat Al-A'raf. Ammal A'raf huwa jabalun bainal jannah wan nar. A'raf itu adalah gunung antara surga dan neraka. Gunung yang ada di antara surga dan neraka. Naam. Wa inna man summiya al-a'raf li'annahu musrifun al-jannah wan nar. Dia dinamakan al-a'raf karena dia itu tinggi di atas jannah wan nar, di antara keduanya. Alai asjarun wa thimarun wa anharun wa uyunun. Di A'raf itu ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, ada sungai-sungai, ada mata air. Naam. Wa ammar rijal alladzina yakununa 'alaihi. Adapun orang-orang yang menghuni A'raf itu, rijalun kharaju ilal jihad, adalah kaum laki-laki yang keluar berangkat jihad, bighairi ridha abaihim wa ummahatihim, tanpa diridhoi oleh bapak dan orang dan ibunya. Ini ashabul a'raf, orang-orang yang berangkat jihad, dia tidak direstui kedua orang tuanya. Fa qutilu fil jihad, dan mereka terbunuh dalam jihad itu. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Naam. Ini mereka yang berada di A'raf, gunung antara sorga dan neraka. Baik. Wa manahum al-qatf fi sabilillah min andukhulin nar. Dia nam tercegah untuk masuk ke dalam neraka karena dia terbunuh di jalan Allah. Jihadnya karena Allah, ya. Wa manahum hukukul walidai andukhul jannah. Tapi dia juga tidak bisa masuk ke dalam sorga karena dia telah durhaka kepada orang tuanya, berangkat jihad tanpa ridho orang tuanya. Naam. Fahum alal a'raf hatta yaqdi Allah. Dan mereka berada di al-a'raf, gunung di antara surga dan neraka, sampai nantinya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Ini ashabul a'raf, ya. Orang-orang yang berangkat jihad tidak direstui oleh orang tuanya, ini jihad yang fardu kifayah, ya. Tidak direstui oleh orang tuanya dan meninggal tatkala jihad. Nah, meninggal tatkala jihad itu baik pahalanya surga. Tapi berhubung dia durhaka kepada orang tuanya, nah, maka dia terhalangi untuk masuk ke dalam surga. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik, itu ashabul a'raf. Naam. Wa qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka, ibumu dan bapakmu, ukhtaka saudara perempuanmu, wa akhaka dan saudara laki-lakimu, adnaka yang terdekat dan yang terdekat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan terkait nah, siapa-siapa yang berhak untuk kita bantu nafkahnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik dibandingkan na'am meminta, ya, atau dikasih. Baik. Maka beliau sebutkan mulai dari orang-orang yang pertama ummaka, yang paling berat untuk kita berikan bantuan, ya, nafkah ibumu, kemudian bapakmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian kerabat-kerabat setelahnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa ruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yadkhulul jannah akun. Tidak masuk ke dalam surga. Naam. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Walamannanun, demikian pula mannan, orang-orang yang senantiasa mengungkit-ungkit pemberiannya. Kalau memberi seorang, dia bicarakan, dia ungkit-ungkit. Walamudminu khamrin, dan pecandu khamr. Walamu'minun bisikhrin. Nah, dan tidak beriman dengan sihir. Baik. Ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perbuatan, ya, yang menyebabkan pelakunya tidak akan masuk ke dalam surga. Beliau sebutkan yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Naam. Baik. Disebutkan para ulama, apa sih bentuk uququl walidain? Baik. Wa minasuwari, termasuk contoh durhaka kepada orang tua, minasyab wa dharb, mencela kemudian memukul. Wajal bulaan lahuma minan nas, penyebab dilaknatnya kedua orang tua karena dia melaknat orang tua temannya sehingga orang tuanya dilaknat. Wa isyanihima fil ma'ruf, bermaksiat kepada keduanya dalam perkara-perkara yang baik. At-tadujur in wujudihima, merasa bosan dengan keberadaan kedua orang tuanya. Wa taksir fi hubukihima, dia kurang dalam memberikan hak kedua orang tuanya. Wa adamil infaq alaihima, tidak memberikan nafkah kepada keduanya. 6. Wa tadhibil zaujah wal aulad alaihima, lebih mengutamakan istri dan anak-anaknya dibandingkan kedua orang tuanya. Itu diantaranya. Dan disebutkan masih banyak yang lainnya bentuk-bentuk uququl walidain, sehingga para ulama menulis kitab-kitab khusus tentang mabahir, contoh-contoh na'am uququl walidain. Baik. Juga disebutkan di sini mannan, mereka-mereka yang sering mengungkit-ungkit pemberian yang telah mereka berikan kepada orang lain. Dan pecandu khamr, Rasul menyatakan la yadkhulul jannah. Naam. Di sini dinafikan mereka untuk masuk ke dalam surga. Ini bagi mereka-mereka yang menganggap halal perbuatan-perbuatan tadi. Beranggapan boleh untuk durhaka kepada orang tua. Beranggapan boleh untuk minum khamr dan yang semisalnya. Maka mereka sama sekali tidak akan bisa masuk ke dalam surga karena mereka kafir dengan i'tiqadnya, dengan keyakinannya. Menghalalkan, menganggap halal apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Ini yang menyebabkan mereka kafir dan tidak bisa masuk ke dalam surga. Adapun mereka-mereka yang tidak menganggap halal apa yang mereka jalankan, mereka menjalankan perbuatan dosa besar tapi tidak beriktikad bahwasanya apa yang mereka jalan itu adalah perbuatan yang halal. Nah, dan mereka meninggal di atas keimanan, masih muslim meskipun dia berbuat maasi, meskipun dia berbuat dosa besar, maka dia tidak akan masuk surga. Itu maknanya tidak langsung masuk ke dalam surga, maka dia harus lebih dulu dibersihkan dosa-dosa besarnya. Tapi jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dia akan masuk ke dalam surga. Ini makna la yadkhulul jannah. Jadi ada sini jangan dipahami bahwasanya anak yang durhaka kepada orang tuanya maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam sorga. Bukan begitu maknanya. Dia tidak akan langsung masuk ke dalam sorga. Tapi tatkala anak itu atau orang itu menganggap perbuatan dia itu halal dan boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dengan i'tiqad itu dia menjadi kafir dan dia tidak akan pernah masuk ke dalam sorga. Adapun selama dia meyakini keharaman apa yang dia jalani dan ahlul ma'asi, itu biasanya masih meyakini dan masih sadar apa yang dia jalani adalah perbuatan haram. Selama dia masih meyakini itu tapi dibawa oleh hawa nafsunya sehingga dia melanggarnya, maka dia tahta ma'asyiatillah, dibawa kehendak Allah. Jika Allah ampuni, dia akan masuk ke dalam sorga. Jika Allah tidak ampuni, maka dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Baik. Qala rahimahullah wa qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ja'arabi, datang A'rabi, orang Arab pegunungan. Faqala ya Rasulullah mal kabair? Ya Rasulullah, dosa-dosa besar itu apa? Qala al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Qala summa madza? Kemudian apa? Qala summa uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qala summa madza? Qala al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus, sumpah palsu, ya. Bersumpah palsu untuk mengambil hak orang lain. Itu termasuk dosa besar, nanti akan disebutkan dalam babnya. Baik. Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk ke dalam surga apun orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan tidak pula masuk ke dalam surga orang yang mendustakan takdir. Yakni tidak percaya dengan takdir. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya. Beberapa riwayat, nah sampai dalil yang ke-54 insyaallah taala. Baik, kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang datang, karena beliau rahimahullah menyebutkan sampai dalil yang ke-63 dalam dosa besar tentang uququl walidain. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.